Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan sekarang masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap perkara, segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hadza syamilun lil makhluqati wal awalim al-'ulwiyyah was-sufliyyah. Dan ini semua mencakup terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Demikian pula al-awalim, alam semesta ini, baik itu alam bagian atas ataukah alam bagian bawah, alam langit dan alam bumi. Annallaha ta'ala wahdahu khalaqaha la khaliqa laha siwa. Bahwa Allah Azza wa Jal dialah zat satu-satunya yang telah menciptakan itu semua. La khaliqa laha siwa, tidak ada yang menciptakan hal itu semua selain Allah Azza wa Jal. Wa la musyarika lahu fi khalqiha, dan tidak ada yang menyertai Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan itu semua. Wa khalaqaha biqada'in sabaqa bihi 'ilmuhu. Allah Azza wa Jalla menciptakan hal itu semua, al-makhluqat wal-awalim al-'ulwiyyah was-sufliyyah, semuanya dengan qada', dengan ketentuan, dengan takdir. Sabaqa bihi 'ilmuhu, yang telah lewat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara global maupun detail. Semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jal. Wajara bihi qalamuh, demikian pula telah berjalan dengannya qalam, pena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah ditulis dalam al-lawh al-mahfuz. Biwaktiha wa miqdariha, waktu-waktunya, demikian pula kadar-kadarnya. Wa jami'i mashtamalat alaihi minal awsab, demikian pula seluruh perkara yang tercakup padanya oleh sifat-sifat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu semua adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, dan tidaklah ya perintah kami kecuali satu, wahidah kecuali satu, kalamhin bil basar, seperti kedipan mata. Nah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sebuah perkara ya kecuali marratan wahidah, hanya satu kali. La nahtaju ila tawkidin thaniyah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan penekanan yang kedua kali, pemantapan yang kedua kali. Baik. Dan hal itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan memerintahkan, maka terjadilah, terbentuklah dan terciptalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kalamhil basar, seperti enam kedipan mata. Baik. Kemudian walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami binasakan asya'akum. Asya'akum yani asbahakum wa nudhara nudharaakum fil kufri minal umam. Wa qila atba'akum wa a'wanakum. Asya' asya' bermakna asbahakum, orang-orang yang semisal kalian, orang-orang yang mirip dengan kondisi kalian dalam kekufuran, ya, dari umat-umat terdahulu. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah asya' adalah atba', pengikut, wa'awanakum, dan para penolong kalian. Dan sungguh telah kami binasakan orang-orang yang semisal kalian ataukah para penolong kalian. Fahal min muddakir, maka adakah di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil pelajaran? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu itu telah ditulis dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan setiap perkara yang kecil maupun yang besar semuanya telah mustatar, semuanya telah ditulis, semuanya telah ditulis oleh Al-Qalam. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka berada di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nahar, demikian pula mereka berada pada sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan jannat karena sebagaimana yang telah kita pelajari pada surat Ar-Rahman bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya satu, tetapi surga Allah Subhanahu wa taala itu yata'addad. Surga Allah Subhanahu wa taala itu berbilang sesuai dengan kadar amalan seorang hamba dan sesuai dengan derajat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baca tafsirnya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menginginkan sesuatu, qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka hal itu akan jadi. Hal itu akan tercipta, hal itu akan terbentuk, kama arada, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanbihkan oleh Allah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada yang mengatakan bahwa amruhu bainal kaf wan nun, bahwa ungkapan ini adalah perkara yang keliru, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala baina harfil kaf wan nun, yakni kun, tetapi mereka mengatakan bainal kaf wan nun, maka ini ghalat, ini adalah keliru, ini adalah ungkapan yang salah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka hal itu akan terbentuk. Kalamhil basar, seperti kedipan mata, min ghairi mumana'atin wala su'ubatin, tanpa ada sesuatu pun yang mencegah, tanpa ada sesuatu pun yang menghalangi, tanpa ada kesulitan hal itu untuk terbentuk, hal itu untuk tercipta, tidak ada yang menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad ahlakna asya'akum, sungguh telah kami binasakan asya'akum, orang-orang yang mirip dengan kalian, fil kufri, ya, dalam kekufuran yang semisal. Minal umamis sabiqin, dari umat-umat terdahulu, alladzina amilu kama amiltum, di mana mereka telah berbuat sebagaimana apa yang telah kalian perbuat, berupa kekufuran, kesyirikan, penentangan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, penentangan terhadap Rasulnya. Wa kadzabu bima kadzabtum, dan mereka telah mendustakan sebagaimana perbuatan kalian mendustakan risalah yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingat, mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan dan umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Nuh alaihissalam dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala habiskan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Sebabnya apa? Karena mereka membangkang terhadap ajakan dari Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Mereka membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau menerima ajakan untuk mereka bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mutadzakkirun ya'lamu anna sunnatallahi fil awwalin wal akhirin wahidah. Seorang yang mengambil pelajaran, ia mengetahui bahwa ketetapan Allah Azza wa Jal pada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir itu sama. Sama, tidak ada bedanya antara zaman dulu, demikian pula zaman sekarang, sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan satu ketetapan bahwa orang yang membangkang, dia akan mendapatkan kecelakaan, dia akan mendapatkan kebinasaan akibat dia tidak mau tunduk terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Wa inna hikmatahu kama iqtadat ihlaka ulaika al-ashrar. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menuntut hal itu semua untuk mereka dibinasakan, orang-orang yang jelek tersebut. Fa inna haula'i mithlahum, sungguh mereka itu seperti orang-orang terdahulu. Wala farqa bainal fariqaini, dan tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Kondisi mereka sama, kekufuran mereka sama, pembangkangan mereka sama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang demikian, ajilan au ajilan, disegerakan maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda kelak pada hari kiamat. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan setiap segala sesuatu, fa'aluhu fi zubur, yang mereka perbuat, fi zubur, ada di dalam az-zubur, ada di dalam kitab. Nam ay kullu ma fa'aluhu min khairin wa syarrin maktubun 'alaihim fil kutubil qadariyah. Bahwa setiap segala yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang baik maupun perbuatan-perbuatan yang jelek, maktubun 'alaihim, telah dicatat atas mereka, fil kutubil qadariyah, pada kitab qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatnya di dalam al-lawh al-mahfuz. Tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan setiap perkara yang kecil dan perkara yang besar, mustatar, semuanya telah ditulis, semuanya telah tertulis, ay musattarun maktubun, telah ditulis, telah digoreskan oleh pena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Wa hadza haqiqatul qada wal qadar, dan ini adalah hakikat al-qada wal qadar. Wa anna jami'al asyai kullaha qad 'alimahu Allah Ta'ala, dan sungguh setiap segala perkara, ya, semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sataraha 'indahu fil lawhil mahfuz, dan telah digoreskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam, uktub, tulislah apa yang terjadi. Seluruh apa yang terjadi diperintahkan kepada al-qalam untuk dia menulisnya. Fama syaa'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Maka setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka itu akan pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan terjadi. Fa ma asaba al-insan lam yakun liyukhthi'ahu, dan perkara yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-lauh al-mahfuz, hal itu tercatat menimpa seorang hamba, maka tidak akan pernah meleset dari hamba tersebut. Wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu, dan perkara yang tercatat di dalam al-lauh al-mahfuz bahwa sebuah perkara tidak mengenai seseorang, seorang hamba, maka perkara itu tidak akan pernah mengenai seorang hamba. Nah, kemudian berikutnya, innal muttaqina, sedikit lagi kita sempurnakan, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa lillahi bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Alladzina taqaw asyirka wal kabair was saghair, di mana mereka menjauhkan diri-diri mereka dari kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar, demikian pula menjauhkan diri mereka dari perbuatan dosa-dosa kecil. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Fi jannatin wa nahar, mereka berada di dalam surga-surga, demikian pula mereka berada pada sungai-sungai, yakni surga yang dihiasi dan dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan sungai dengan berbagai macam rasanya. Ay fi jannatin na'im, mereka berada pada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Allati fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sam'at wa la khatara ala qalbi bashar, di mana kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh kedua mata, kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah terbetik pada kalbu seorang hamba. Artinya, apa yang kenikmatan terbesar yang dilihat oleh seorang hamba, kenikmatan yang terbesar yang pernah didengar oleh seorang hamba, kenikmatan yang terbesar yang telah dibayangkan seorang hamba, maka hal itu nam tidak ada apa-apanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga jauh nam dari apa yang dibayangkan oleh seorang hamba. Minal asjaril yani'ah, terdapat padanya pohon-pohon yang indah. Wal anharil jariyah, demikian pula sungai-sungai yang senantiasa mengalir dengan berbagai macam rasanya. Wal qusurir rafi'ah, demikian pula adanya istana-istana yang tinggi. Wal manazil al-aniqah, demikian pula tempat tinggal yang indah. Wal ma'akil wal masyarib al-ladzidah, demikian pula terdapat padanya makanan-makanan, minuman-minuman yang lezat. Wal hurul hisan, demikian pula terdapat istri-istri yang pada puncak kesempurnaan, yang senantiasa al-bikr, senantiasa mereka perawan, tidak pernah ada yang namanya istilah janda atau yang semisalnya. Demikian pula warraudat al-bahiyya fil janan, demikian pula mereka mendapatkan taman-taman yang indah, yang tertata, yang penuh dengan bunga-bunga. Fil janan, pada surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Demikian pula waridwanil mulk, waridwanil malik ad-dayyan, demikian pula mereka mendapatkan keridhaan dari al-malik, zat yang merajai alam semesta ini, ad-dayyan, zat yang membalas setiap amalan-amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dan orang yang berbuat jelek Allah Subhanahu wa taala berbuat adil, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal fauzi biqurbihi, mereka mendapatkan kesuksesan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mendapatkan kenikmatan yang tertinggi berupa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, mereka pada maq'adi sidqin. Naam, yakni pada majlis yang hak, tempat duduk ya, tempat berbincang ya, tempat mereka berkomunikasi, tempat yang hak, tempat yang benar. Senantiasa apa yang mereka ucapkan itu adalah kebenaran, keindahan. Demikian pula ilqa'us surur, nah, menebarkan kebahagiaan terhadap ahlul jannah. Yang tidak ada sendagur, yang tidak ada perkara yang sia-sia padanya. Demikian pula tidak ada perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tempat duduk yang benar, 'inda malikin muqtadir, di sisi malik, nam, yani raja yang menguasai, tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan dan menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'al ba'da hadza 'amma yu'tihim rabbuhum min karamatihi wa judihi, maka setelah ini, yani fala tas'al ba'da hadza, setelah ini kamu jangan tanyakan bagaimana, yakni perkara apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa pemuliaan terhadap ahlul jannah, demikian pula jud. Naam, yakni pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mereka pada puncak kenikmatan. Disitulah mereka tidak akan pernah merasakan kelelahan, tidak akan pernah merasakan kepenatan dalam benak mereka. Sungguh berbeda dengan kehidupan dunia. Betapapun kita melihat seorang pada lahirnya pada puncak kenikmatan, ternyata di balik itu segudang problema menghampiri dirinya. Nam, terkadang seorang hamba pada puncak kenikmatan secara lahir, ternyata nam, dia dirundun dengan berbagai macam masalah dari keluarganya dan berbagai macam sisinya. Maka kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di dunia, kenikmatan di surga. Nah, kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di surga yang tidak ada kelelahan padanya, dan itu adalah tempat untuk mereka bersenang-senang. Wa yamudduhum bihi min ihsanihi wa minnatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan dengan seluas-luasnya berupa ihsan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu minhum wa la harramna khayra ma 'indahu bi syarri ma 'indana. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk bagian dari ahlul jannah, hamba-hambanya yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalannya, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita semua dari kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kelalaian-kelalaian, dosa-dosa dari apa yang kita perbuat. Wallahu alam, tamma tafsiru surati iqtarabat, walilal hamdu wa syukru. Telah selesai pembacaan dari tafsir surat Al-Qamar, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru datangnya dari kekurangan saya pribadi. Wa astaghfirullah min dzalik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol.